بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فصل في صفات أهل السنة والجماعة ولما سموا بذلك. Berkata Dr. Salih Fauzan hafizahullahu ta'ala, fasal tentang sifat-sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kenapa mereka dinamakan demikian. Ikhwani al-kiram rahimakumullah, ketika pada pelajaran sebelum-sebelumnya Syekhul Islam Ibn Taymiyah menjelaskan tentang jalan Ahlus Sunnah dalam masalah-masalah akidah, maka dalam fasal ini dan fasal-fasal berikutnya beliau menjelaskan tentang perkara-perkara umum yang berkaitan dengan prinsip-prinsip agama maupun cabang-cabangnya dan sifat-sifat Ahlus Sunnah, yang mana dengannya mereka dapat dibedakan dengan selain mereka daripada Ahl Bid'ah. Kita akan mempelajari insyaAllah hari ini karakteristik atau mumayyizat, keistimewaan atau sifat-sifat yang ada pada Ahlus Sunnah. Barang siapa yang dalam diri mereka, barang siapa yang beragama mengikuti cara-cara ini, maka benekalah Ahlus Sunnah haqqan haqqa, sebenar-benarnya Ahlus Sunnah. InsyaAllah kita akan dapat menimbang dengannya siapa yang benar-benar Ahlus Sunnah, siapa yang mengaku Ahlus Sunnah. Alangkah banyaknya iddia, pengakuan-pengakuan, alangkah banyaknya orang-orang yang mengaku sebagaimana berkata syair, kullun yadda'i waslan bilayla wa layla la tuqirru lahum bidhaka. Setiap orang mengaku punya hubungan khusus dengan Layla, padahal Layla tidak pernah merasa ada hubungan apapun dengan seluruhnya. Maka ikhwan rahimakumullah, peganglah ini manhaj, peganglah ini sifat, dengannya antum akan paham siapa yang Ahlus Sunnah sebenar-benarnya, siapa yang bukan Ahlus Sunnah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. Kemudian di antara jalan atau cara beragama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya mereka mengikuti atharu Rasulullah, jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zahiran, batinan wa zahiran, mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar dan dalam. Mereka ikuti dengan sepenuh hati dan dengan seluruh anggota tubuh mereka. Ungkapan batinan wa zahiran membedakan antara orang-orang beriman dengan orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik juga mengikuti atharu Rasulullah, jejak-jejak Rasulullah, tapi zahiran duna batin, mengikuti jejak Rasulullah secara lahirnya, zahirnya, tapi tidak dalam hati mereka. Adapun Ahlus Sunnah yang sebenar-benarnya, mereka zahir dan batin, luar dan dalam, jiwa dan raga mereka semua, anggota tubuh mereka semua berupaya mengikuti atharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan maksud daripada athar di sini adalah sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena athar muradifun li sunnah, bisa bermakna sinonim daripada sunnah. Athar adalah ma ru'ya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, أو أثر عنه من قول أو فعل أو تقرير. آثر adalah apa-apa yang dinukil, apa-apa yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan maupun iqrar, kesepakatan ataupun persetujuan beliau. Inilah athar. Apa-apa saja yang disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah berupa perkataannya, apakah berupa yakni perbuatannya maupun persetujuannya, kesepakatannya, inilah dia athar. Inilah yang diperintahkan kita mengikutinya. Maka ahlu sunnah senantiasa menjadikan Rasulullah, baik perkataannya, perbuatannya maupun segala macam kesepakatan, persetujuan Rasulullah SAW sebagai panduan dan pedoman dalam hidup mereka. Semua ditimbang dengan perkataan Nabi, perbuatan Nabi ataupun persetujuan dari Nabi SAW. Ini yang menjadi timbangan. Dengannya lah diuji semua perkataan manusia, dengannya lah diuji semua perbuatan manusia. Dengan sunnah inilah ditimbang segala tindak tanduk manusia. I'tiqad, keyakinan, perkataan, perbuatan, semuanya diuji dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika menyelisihi ini, kainun man kan, siapapun orangnya, maka dia dianggap menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukan atas petunjuk. Maksud mengikuti athar di sini adalah sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, bukan jejak tapak atau bekas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dipahami sebagian orang, mencari jejak Rasul katanya. Tempat duduk Nabi mana, dia pun datang ke sana, duduk di sana. Di mana Nabi pernah sholat? Oh, Nabi pernah sholat di sini, dia pun sholat di sana. Nabi pernah ke Gua Hira, dia pun datang ke Gua Hira. Bukan ini yang dimasukkan mengikuti jejak, bukan ini yang dimasukkan mengikuti athar, tapi sunnahnya. Adapun mengikuti athar secara hissi, yang mengikuti athar dalam makna mengikuti langkah-langkahnya, kemana dia pergi, di mana dia berhenti, kita berhenti di sana, di sana dia sholat, kita sholat, tidak, ini dilarang. Di mana dia pernah berbaiat, kita baiat di sana, atau kita berangkat ke sana, mencari jejak, ini terlarang. Dan ini mazhabnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Ketika Umar melihat orang-orang berbondong-bondong mendatang suatu tempat dan salat di sana, bertanya Umar, kenapa rupanya? Ada apa gerangan? Kenapa mereka berkumpul-kumpul di sana? Dikatakan, ya Amir Mukminin, di sana mereka datang ke sana untuk salat karena Rasul pernah salat di sana. Berkata Umar, jangan lakukan itu, bubarkan mereka. Sesungguhnya binasanya umat-umat terdahulu ketika mereka mengikuti jejak-jejak Rasul mereka. Subhanallah. Akhirnya muncullah berbagai macam ragam i'tiqad, muncullah berbagai macam ragam fit bid'ah. Ya. Antum melihat jemaah haji, banyak sekali yang merasa enggak sah hajinya kalau enggak naik ke atas Gua Hira. Subhanallah. Dan seterusnya. Karena itulah Umar banyak menghancurkan tempat-tempat yang dikhawatirkan akan menjadi tempat-tempat kesyirikan. Tempat Rasulullah berbaiat di bawah pohon pada sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, pada masa Umar dipotong. Dia hanya dipotong oleh Umar karena telah mulai nampak gejala-gejala orang mengkultuskan pohon tersebut. Subhanallah, kemudian dipotong. Maka ya, alangkah kelirunya ketika orang-orang menuduh Jazirah Arabiyah, Mamlakah Arabiyah Saudiyah, dengan tuduhan menghancurkan situs-situs Islam. Kadzabu wallah, mereka berdusta. Yang dihancurkan adalah segala macam situs-situs kesyirikan, kemusyrikan, kubah-kubah Zaid bin Khattab dihancurkan. Yakni kubah yang dibawanya ada kuburan sahabat, itu yang dihancurkan mereka. Dan itu perintah Rasulullah. Tempat-tempat yang dianggap dikultuskan, itu yang dirobohkan. Berkata Ali radhiyallahu ta'ala anhu kepada salah seorang menterinya, ala ab'atsuka bima ba'atsani Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau kuutus sebagaimana Rasulullah mengutusku? Alla tad'a sanaman illa afsadta. Jangan sampai kau biarkan ada patung berdiri kecuali kau hancurkan dia. Jangan sampai alla tad'a qabran musyrifan illa sawaita. Jangan sampai kau melihat ada kuburan yang tinggi-tinggi kecuali kau ratakan dia. Subhanallah. Ini pesan Rasulullah kepada Ali. Kalau dianggap yang menghancurkan tempat-tempat seperti ini, menghancurkan situs-situs Islam, salah. Yang dihancurkan adalah situs-situs jahiliyah atau pintu-pintu ke arah kesyirikan, itu yang dihancurkan. Ibu-ibu, tolong anak-anaknya ibu-ibu yang di atas. Jadi ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajma'in, maksud mengikuti asar Rasulullah adalah mengikuti sunnahnya dan menjadikan sunnahnya sebagai timbangan dalam perkataan maupun perbuatan. Dan anda melihat sekarang banyaknya situs-situs kesyirikan, bukan situs-situs Islam, wallahi bukan, situs-situs kesyirikan, tempat-tempat orang berbuat syirik, kuburan-kuburan yang dipuja, kuburan-kuburan yang dibangun di atasnya masjid-masjid. Ini semua bertentangan dengan roh Islam. Terlaknat, kata Rasulullah, la'anallahu al-yahud, terlaknat Allah melaknat orang-orang Yahudi, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka mengambil kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Untuk tidak melihat hampir merata negeri-negeri Islam muncul berhala-berhala seperti ini. Kuburan-kuburan yang dipuja dan disembah dijadikan sebagai tempat bergantung yang paling minim sekali, tempat bertawasul yang paling minim itu, berperantara. Subhanallah. Allahu musta'an. Bahkan terkadang kuburan nabi sampai 3-4 tempatnya. Allahu akbar, ya. Sampai 3-4, entah mana yang benar, tidak ada satu pun yang benar. Jangan-jangan di Yaman ada kuburan Nabi Saleh, panjang kuburannya, tidak ada satupun kuburan yang benar, teruji kebenarannya kecuali kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwan rahimakumullah, di antara cara beragamanya, manhajnya Ahlussunnah adalah wattiba'u sabili sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar, dan mereka mengikuti jalan orang-orang yang terdahulu dalam Islam, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Allahu akbar. Ini adalah jalan mereka dalam beragama. Agama ini tidak akan dapat diamalkan hanya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata, tanpa dengan pemahaman salafus saleh, para sahabat. Tidak akan kita melihat tokoh-tokoh ahlu bid'ah semua pakai sunnah. Mereka juga mengutip ayat Al-Qur'an Al-Karim. Itu Ahmadiyah yang dikafirkan para ulama. Jangan dikira mereka tidak berdalil dengan Qur'an. Mereka berdalil dengan Qur'an, mereka juga mengambil sunnah. Semua kelompok yang nyempal dalam Islam, setiap mereka juga mengambil daripada Quran dan Sunnah. Apanya yang salah? Yang salah adalah pemahaman mereka terhadap Quran dan Sunnah. Makanya demi Allah, tidak akan dapat diamalkan Quran dan Sunnah kecuali dengan mengikuti pemahaman sebaik-baik zaman, zamannya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada mereka lah kita mengacu dalam memahami Quran dan dalam memahami Sunnah. Kalau tidak, setiap orang boleh ambil sunnah semaunya. Subhanallah. Banyak sekali bid'ah-bid'ah yang subur, ya, hidup di negeri kaum muslimin berdasarkan dengan pemahaman yang menyimpang terhadap dalil. Dalilnya benar daripada Quran, dari hadis yang sahih, cara beristidlalnya yang salah. Cara memahami dalilnya yang salah. Yang dipaksakan agar sesuai dengan hawa nafsu mereka. Subhanallah. Orang Mu'tazilah bukan dengan mereka enggak berdalil, orang Khawarij, orang Murji'ah, semua mereka punya dalil. Di mana yang nyalah? pemahamannya. Lihatlah orang-orang yang membangkang tidak mau bayar zakat pada masa Abu Bakar, orang-orang Arab, orang-orang Badui yang tidak bersentuh, bersimpuh di hadapan Rasulullah, belajar dengan beliau. Ketika Abu Bakar datang meminta zakat, kata dia tidak, karena Allah berfirman, lihat pakai dalil dia enggak mau bayar zakat. Karena Allah berfirman, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim fa inna salataka sakanun lahum. Sekali-kali tidak. Karena kami hanya memberikan sedekah kepada Rasulullah. Di mana Allah berkata kepada nabinya, khudz min amwalihim shadaqah. Khudz, ambillah wahai Muhammad dari mereka sedekah zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dengannya kau sucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka, sungguhnya doamu menenteramkan hati-hati mereka. Ini khusus kepada Rasulullah, karena doa dia yang makbul, doa dia yang menenteramkan hati kami, bukan selainnya. Maka mereka pun enggan membayar zakat. Benarkah pemahaman mereka, ikhwan? Benar enggak? Salah. Apa yang mereka ambil? Quranul Karim. Demi Allah, enggak dapat diamalkan Quran dan Sunnah kecuali dengan memahami pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak dapat. Orang-orang Khawarij yang mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, Amr bin As dan seluruh sahabat yang mendukung keduanya, satu potong ayat saja mereka ambil, dan itu dikafirkan semuanya mereka. Inil hukmu illa lillah, kata mereka. Ketika Ali, ketika Muawiyah berusaha untuk genjatan senjata berdamai, masing-masing mengutus dutanya, maka mereka enggak mau ini. Apa kata mereka? Inil hukmu illa lillah, yang berhak menjadi hukum adalah Allah, bukan manusia. Kafirlah mereka semua dengan satu potong ayat, ikhwan rahimakumullah. Dari mana diambil? Quranul Karim. Munculnya kelompok-kelompok yang membaiat, mewajibkan baiat kepada imamnya, mengutip infak-infak yang diwajibkan, yang dikutip atas nama agama, atas nama kewajiban agama, padahal Allah enggak pernah tetapkan dalam kitabnya, walaupun dalam sunnah rasulnya, dengan alasan ini ijtihadnya imam, dan seterusnya, dan seterusnya. Mereka ambil yakni hadis-hadis kewajiban baiat. Dalam sahih Muslim, dalam sahih Bukhari, man mata wa laysa fi unuqi baita bai'atun mata maitatan jahiliyah, yang mati tidak berbaiat, matinya mati jahiliyah. Subhanallah. Yang tidak punya imam, maka matinya mati jahiliyah. Makanya harus setiap orang mengambil imam, dan ini imam kita. Subhanallah. Pemahaman yang dangkal, hanya sepotong hadis, dua potong hadis, tidak menggabungkan pemahaman seluruh hadis. Mereka mengkafirkan kaum muslimin yang tidak berbaiat kepada pemimpin mereka. Subhanallah. Makanya ikhwan, lihatlah, ketika kita meminta setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita, ihdinash shiratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan lurus adalah wahyu, Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan yang lurus. Wa anna hadha sirati mustaqim fattabi'u, kata Allah, inilah jalanku yang lurus, ikutilah dia. Al-Quran dan sunnah. Apakah cukup? Tidak. Ada ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau berikan kepada mereka nikmat. Jalan siapakah ini, ikhwan rahimakumullah? Allah jelaskan ayat ini dengan ayat lainnya. Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jalan orang-orang yang telah engkau berikan kepada mereka anugerah Allah dari golongan para nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Siapa nabi? Para nabi-nabi pada zamannya masing-masing. Dan kita Rasulullah, itu jalan kebenaran. Kemudian siddiqin, siapa siddiqin? Jalannya para sahabat, yang terutama pemimpinnya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an. Siddiq hadhihi al-ummah, jalannya Abu Bakar radhiyallahu taala an. Karena itulah beliau berhak yakni memegang gelar as-siddiq. Minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada, jalan orang-orang yang syahid. Siapakah mereka? Terdepannya adalah Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Mereka syuhada, mereka terbunuh, mati terbunuh. Jalan siapa ini? Jalan para sahabat. Allahu Akbar. maka apapun yang tidak mereka pahami, kita memahaminya, berarti pemahaman kita yang salah. Apapun yang tidak mereka perbuat, kita perbuat dia, berarti perbuatan kita yang salah. Dengan inilah semuanya ditimbang, ikhwan. Tidak ditimbang dengan perkataan fulan ataupun alan. Kata guruku, menurut guru kami, menurut syekh kami, menurut paham kami, menurut kelompok kami, kulluhu batilun. Semuanya batil. Inilah manhaj yang hak. Manusia terikat hanya dengan Rasulullah. Dan manusia terikat hanya kepada pemahaman para sahabat-sahabat Rasulullah yang memahami Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Enggak ada kita terikat dengan namanya bendera, dengan namanya yayasan, dengan namanya ustaz. Enggak ada. Kecuali dengan Rasulullah SAW. Dan Allah mengharamkan, Rasulullah mengharamkan menjadikan satu orang manusia yang diberikan kepadanya segala sesuatu loyal kecuali Rasulullah SAW semata. Jadi jalan mereka yang kedua adalah mengikuti athar, mengikuti jejak jalan orang-orang yang terdahulu dari golongan orang-orang Muhajirin Ansar, yakni sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan Allah telah memberikan kepada mereka rekomendasi, Rasulullah juga memberikan kepada mereka rekomendasi. Maka tidak ada rekomendasi lebih kuat melainkan daripada rekomendasi Allah ketika mengatakan was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum waridwan. Karena orang-orang yang terdahulu dari golongan muhajirin ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah meridhai mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata-kata Allah meridhai mereka, karena dalam ilmu Allah, Allah mengetahui mereka tidak akan kafir setelah Rasulullah meninggal. Mereka tidak akan murtad, mereka tidak akan berbuat kefasikan. Kalaupun mereka berdosa, Allah telah ampuni dosa mereka dengan segala macam banyak kebaikan mereka. Bukan sebagaimana pahamnya orang-orang Syiah yang mengatakan sahabat setelah Rasulullah meninggal mereka kufur kecuali hanya 7 orang atau 4 orang atau berapa orang saja. Batil pemahaman Syiah Rafidah yang sekarang mereka tersebar, ikhwan rahimakumullah. Mereka punya stasiun televisi, subhanallah, jaringan mereka menyebar, fala ilaha illallah. Maka jalan yang kedua, yakni mengikuti jalannya orang-orang beriman dari golongan Muhajirin Ansar. Barang siapa menyelisih jalan mereka, diancam dengan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang beriman. Siapa orang-orang beriman dalam ayat ini? Yang pertama kali beriman siapa? Sahabat. Yang mengikuti jalan bukan jalan mereka, bukan jalan sahabat, nuwallihi ma tawalla, kami akan wakilkan mereka kepada kesesatan mereka dalam keterambang-ambingan mereka, wanuslihi ma tawalla wanuslihim jahannam, dan kami akan giring mereka neraka jahannam, wasaat masira. Itulah sejelek-jeleknya jalan, waliyadz billah. Ini manhaj Ahlussunnah Jamaah yang lengkap, ikhwan rahimakumullah. Kalau antum belajar, tidak ada yang terluput dalam agama kita yang mulia ini. Apapun dibahas, akidah itu banyak dibahas, ibadah dibahas, muamalah enggak ditinggalkan, siasat politik enggak ditinggalkan, semua komplit. Kalaulah orang belajar, akan menjadi simple seluruh urusan dunia maupun akhirat. Kita lanjutkan. Haitsu qala, ketika beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi sunnati, hendaklah kalian mengikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan hendaklah kalian mengikuti sunnah para khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, yang mereka telah terbimbing, ya, mendapat hidayah min ba'di, setelahku. Siapakah mereka al-khulafa'ur rasyidun? Sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Umar, sunnahnya Uthman, sunnahnya Ali. Apakah mereka punya sunnah sendiri yang bukan daripada sunnah Rasulullah? Tidak. Sunnah yang mereka pahami itulah dia sunnah Rasulullah. Adapun dikatakan oleh Rasulullah di sini, ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafai Rasulin agar kaum muslimin dalam memahami sunnah mengikuti pemahaman para sahabat-sahabat Rasulullah yang terdepan adalah khulafai Rasulin. Maka Rasulullah enggak hanya mengatakan alaikum bisunnati titik, tidak, tapi dia katakan wa sunnatil khulafai Rasulin, dan sunnah para khulafa, para khalifah-khalifah yang terbimbing setelahku. Menunjukkan kepada kita dalam memahami sunnah ini, ikutilah pemahaman mereka para khulafa ar-rasyidin. Karena mustahil mereka para khalifah membuat sunnah sendiri, apalagi membuat bid'ah sendiri, mustahil. Mereka tidak punya hak untuk membuat syarak, syariat. Tapi dimaksudkan di sini adalah bagaimana supaya cara beragama kita mengikuti cara beragama mereka. Cara memahami sunnah kita sebagaimana cara mereka memahami sunnah. Kata Rasulullah SAW, tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Kata-kata ha di sini menunjukkan sunnah itu satu. Kalaulah dua, bihima, berpegang teguhlah dengan kedua sunnah ini, sunnah Rasulullah dan sunnah sahabat. Tapi tidak. Kata Allah, kata Rasulullah, tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan sunnah tersebut. Karena sunnahnya Nabi, itulah sunnah sahabat. Sunnahnya sahabat, itulah sunnah yang mengikuti Nabi. Makanya dengan dhamir ha al-ifrad menunjukkan bahwa sunnah itu satu saja, sunnah Rasulullah. Enggak ada para sahabat punya sunnah sendiri, enggak. Kecuali mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk mengikat cara berpaham dalam agama, haruslah mengikuti cara berpahamnya mereka terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya, dengan sunnah tersebut. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, genggam eratlah dia sebagaimana kalian menggenggam erat makanan dengan geraham-geraham kalian. Kalau makanan sudah masuk geraham, begitu kuatnya geraham mencengkram, sulit terlepas. Subhanallah. Maka ikhwan rahimakumullah, menggenggam sunnah jangan tanggung-tanggung. Kalau tanggung-tanggung akan lepas dia. Pegang erat-erat, pegang kuat-kuat, jangan lepaskan lagi. Sebagaimana digambarkan Rasulullah SAW, ciri-ciri akhir zaman, begitu dahsyatnya fitnah, orang-orang yang menggenggam sunnah sama dengan orang-orang yang qabidun al-jamrah, memegang bara. Memegang bara ikhwan, panas wallah, sakit, menyakitkan sekali. Bara inilah sunnah. Kalau andai kata bara ini antum pegang tanggung-tanggung, antum enggak sanggup, akan campakkan bara ini, lemparkan dia. Tapi andai kata antum genggam seerat-eratnya dia, bara yang panasnya akan padam sendirinya. Baru antum pegang dia, enggak lepas lagi. Kalau tanggung-tanggung, lepaslah bara. Lepas bara, lepaslah sunnah. Maka enggak boleh tanggung-tanggung. Peganglah seluruhnya, seutuhnya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam agama Islam dengan secara seluruhnya, total. Jangan pilih-pilih, jangan dipilah-pilah, semuanya terima. Kata Rasulullah SAW, wa iyyakum muhdatsatil umur, wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhilah oleh kalian muhdatsatil umur, setiap perkara-perkara baru. Dalam hal apa ikhwan? Apakah dalam urusan-urusan dunia? Kalla wallah, tidak. Dalam urusan ibadah, dalam urusan agama. Adapun perkara dunia, antum a'lam bi amri dunyakum. Kata Rasulullah, kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Rasulullah bukanlah diutus untuk mengajarkan manusia bagaimana bermain komputer, bukan Allah. Mengajarkan manusia buat pesawat, bukan. Ini sesuatu yang berkembang yang Allah ciptakan pada manusia sesuai berkembangnya zaman. Bukan untuk itu Rasulullah diutus. Tapi yang dimasukkan dengan muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru dalam agama, itu yang dimasukkan di sini. Karena agama ini telah sempurna, maka kalau dia telah sempurna, jangan ditambah ataupun dikurangi, baik dalam akidahnya, baik dalam ibadahnya, dalam muamalahnya dan seluruhnya. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya setiap bid'ah dhalalah, sesat. Siapa yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Rasulullah satu hadis pun mengatakan ada namanya bid'ah hasanah. Tidak. Tidak ada. Tidak pernah ada. Kebanyakan hadis-hadis beliau yang menceritakan tentang bid'ah menunjukkan seluruhnya adalah dhalalah, sesat. Cara bal dalam agama semuanya sesat. Tidak satu potong pun daripada perkataan Nabi yang menunjukkan adanya sunnah, adanya bid'ah hasanah, enggak ada. Walaupun orang-orang ahlu asyahawat, ahlu dhalalat, memaksakan beberapa hadis mereka gelintir agar mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka jadikan sebagai pegangan mereka, berpegangan dengan sesuatu yang tidak kokoh. Kata mereka, ada dalilnya bid'ah hasanah. Dalilnya adalah perkataan Nabi dalam hadis sahih, man sanna fil islam sunnatan hasanah falahu ajruha. Barang siapa yang memberikan contoh sunnah kebaikan dalam Islam, baginya ganjaran pahala. Wa ajru man amila biha, dan ganjaran pahala orang-orang yang mengamalkannya. Min haythu la yanqus min ajrihim min ujurihim syai'an, tanpa harus dikurangi ganjaran pahala mereka. Ini adanya sunnah hasanah. Kita yang kita bicarakan mana dia bid'ah hasanah. Ini sunnah hasanah maksudnya adalah kebaikan. Karena setelah sunnah hasanah ada sunnah sayyiah. Kata Nabi, "Waman sanna fil islami sunnatan sayyiatan." Barang siapa yang membuat dalam Islam sunnah yang jelek. Makna sunnah di sini adalah jalan yang jelek, jalan kejelekan. Karena sunnah secara bahasa maknanya adalah tariqah, jalan. Jalan yang jelek. Mengajarkan kepada manusia judi, orang pun berjudi. Subhanallah. Mengajarkan kepada manusia berzina, orang pun berzina. Ini sunnah sayyiah. Mana namanya bid'ah hasanah? Enggak ada. Apalagi asal hadis ini adalah merupakan kejadian ketika datang orang-orang dari Mudhar dalam pakaian compang-camping, mereka kelaparan, miskin. Begitu terenyuhnya Nabi melihat mereka kelaparan, fakir, miskin. Maka Nabi memerintahkan sahabat untuk bersedekah. Datanglah masing-masing sahabat membawa sedekah. Yang pertama kali adalah orang yang datang, dia pulang ke rumahnya, dibawa apa yang ada di rumahnya, dia letakkan di hadapan Rasulullah. Karena dia berbuat demikian, semua sahabat menyirunya. Maka Rasulullah pun mengatakan perkara ini. Mana bid'ah hasanah? Yang paling kuat, mereka ambil perkataan Umar bin Khattab, ni'matil bid'atu hadhihi. Inilah bid'ah yang paling baik. Ketika Umar menghidupkan tarawih berjamaah, tanyakan kembali kepada mereka, apakah Umar buat bid'ah? Dalam makna membuat cara beragama yang baru? Tidak, wallah. Karena Rasulullah pernah buat tarawih berjamaah. Tapi khawatir akan menjadi wajib, dia tinggalkan. Ya, ini bukanlah bid'ah yang dimaksud Umar adalah bid'ah secara tinjauan istilah yang terlarang. Paling kuat mereka katakan, dinukil daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Yang mengatakan al-bid'atu bid'atan, bid'ah terbagi dua, bid'atun mahmudah wa bid'atun madzmumah. Bid'ah yang terpuji, bid'ah yang tercela. Ma wafaqatis sunnah fahiyya mahmudah. Yang mengikuti sunnah, yang sesuai dengan sunnah, dia adalah yang terpuji. Wa ma khalafatis sunnah fahiyya madzmumah. Yang menyelisih sunnah, dia adalah yang tercela. Apa contoh konkretnya yang Imam Syafi'i katakan demikian? Bukan sebagian mereka anggap, ya? Maksud daripada bid'ah yang mahmudah di sini adalah belajar bahasa Arab. Nabi enggak pernah mengajarkan orang bahasa Arab. Sahabat pun enggak pernah mengajarkan bahasa Arab. Kenapa? Enggak diajarkan, mereka semua paham. Ya? Itu bid'ah yang mahmudah. Itu bukan bid'ah secara istilah, secara bahasa. Enggak ada ilmu nahu, enggak ada ilmu sharaf, enggak ada ilmu tafsir, semuanya bid'ah. Tapi dia bid'ah yang mahmudah, sarana. Ya. Walaupun sebenarnya telah ada nahu, orang-orang Arab ngomong pakai nahu, cuma mereka enggak perlu dipelajari kaidah-kaidahnya. Tanpa kaidah mereka jalan lancar. Mereka telah memahami usul tafsir. Mereka telah memahami tafsir. Mereka tahu nasyukhul mansukh walaupun tidak dibukukan. Subhanallah. Jadi ini berarti semuanya bukan bid'ah secara agama, ya. Antum sekarang buat kelas-kelas, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Apakah ini bid'ah yang tercela? Tidak. Ini sarana saja. Antum keluarkan ijazah, beri gelar. Enggak ada sahabat yang gelar, dapat gelar MA, enggak ada. bid'ah yang tidak tercela. Ada yang lain lagi, syubhat-syubhat mereka yang lain, itulah yang paling kuat. Allahu Akbar. Kemudian berkata Syekhul Islam, wa ya'lamuna anna asdaqal kalami kalamullah, dan mereka ahlu sunnah paham, benar-benar mengerti sesungguhnya sejujur-jujur perkataan adalah perkataan Rasulullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sejujur-jujur perkataan adalah perkataan Allah. Wa khairal huda wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat paham sekali bahwasanya Ahlussunnah mengedepankan segala sesuatu qala Allah wa qala Rasulullah. Ciri-ciri Ahlussunnah, mereka tidak pernah mendahului Allah dan Rasulnya. Tidak pernah mereka berkata-kata, berbuat, berkeyakinan, beritikad melampaui qala Allah wa qala Rasulullah. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, jangan langkahi Allah, jangan langkahi Rasulnya. Maknanya, jangan engkau berbuat tanpa diperintah, jangan engkau berkata-kata tanpa diperintah dalam perkara agama. Subhanallah. Ahlu sunnah, panduan mereka Quran dan sunnah, itu yang menjadikan pedoman mereka. Subhanallah. Mereka yang menyesuaikan diri mereka dengan Quran dan sunnah, bukan sunnah menyesuaikan dengan diri-diri mereka, tidak. Sebagian orang ingin supaya agama ini sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan akalnya, dirinya, kemauannya, maka dia pelintir-pelintir ayat, dia paksakan ayat supaya sesuai dengan keinginannya. Ahlu sunnah tidak. Mereka yang sesuaikan diri mereka dengan Quran dan sunnah, bukan Al-Quran sunnah yang menyesuaikan dengan zaman mereka, dengan diri mereka, tidak. Inilah dia ciri-ciri Ahlu sunnah. Mereka sangat tahu sesungguhnya sejujur-jujur perkataan adalah perkataan Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yakin semua manusia boleh diterima perkataannya, boleh ditolak, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka meyakini perkataan Al-Imam Malik rahimahullah, kullun illa wa yu'khadhu min qawli wa yuraddu. Setiap orang boleh diambil perkataannya, boleh dilemparkan jauh-jauh, kecuali ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tunjuk ke arah kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah indahnya ikhwan, membuat antum merdeka, enggak terkungkung terikat dengan fulan, dengan alan, dengan si'a, dengan zaid, dengan amru, enggak. Terikat hanya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini enggak ada namanya kartu anggota. Semua yang ngajar sebuah kartu anggota, semuanya tercatat, harus absen, yang enggak datang kemudian dia akan dijauhkan. Enggak ada. Ya, kita enggak punya bendera, kita enggak punya baju. Kita bukan kelompok, wallah. Bukan sebagaimana pemahaman sebagian manusia, ini kelompok orang-orang salaf. Wallahi, kita bukan kelompok. Enggak ada orang yang mengikat orang lain kecuali Rasulullah SAW. Ya, enggak ada namanya kartu anggota, enggak ada namanya bendera, enggak ada. Enggak ada itu semua namanya yayasan, kecuali untuk mempermudah saja, bukan tujuan. Enggak ada namanya tokoh tertentu, individu tertentu, enggak. Kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang berkata-kata boleh kita terima, walaupun guru kita, boleh kita tolak, walaupun guru kita, kecuali siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang menjadikan gurunya sebagai sosok wahyu yang harus diikuti dalam segala hal, gurunya mentahdir, dia mentahdir. Gurunya ridha kepada si A, dia ridha. Gurunya membenci si fulan, dia benci. Inilah namanya hizbi. Inilah paham yang tercela. Paham yang memahami bahwasanya agama dipersempit dengan kelompok. Inilah namanya kelompok. Subhanallah. Kalau antum enggak paham dengan murni agama ini, terjebaklah dalam berbagai macam sekatan-sekatan yang dibuat-buat manusia. Jadilah jemaah A, jadilah jemaah B, jadilah kelompok C, jadilah firqah D. Terpecah belahlah kaum muslimin daripada agama mereka. Jadilah hujat menghujat, jadilah benci membenci. Yang tidak ikut dengan majlis kami bukan dari golongan kami. Yang tidak sepaham dengan kami dialah musuh kami. Hancur kaum muslimin. Kemudian berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, "Wayu'thiruna kalam Allah 'ala ghairihi min kalam asnafin nas." Dan mereka akan lebih mendahulukan, mengutamakan perkataan Allah atas perkataan selainnya daripada perkataan berbagai macam ragam manusia. Ketika orang-orang Asy'ari mengatakan tentang tangan Allah, kata mereka, tangan maknanya adalah qudrah. Yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah dan tangan mereka, kata mereka, yadullah maknanya adalah qudratullah, kekuasaan Allah. Karena yang tadi dikatakan tangan dengan tangan, maka kita berarti telah mentasbihkan Allah dengan makhluknya. Berarti kita menganggap Allah memiliki tangan sebagaimana makhluknya. Itu orang-orang Asy'ariyah. Allah SWT mengatakan, ya Iblis, ma manaka anta sujud lima khalaqtu biyadaya. Wahai Iblis, kenapa engkau enggan yang untuk sujud kepada makhluk yang kuciptakan dengan dua tanganku? Allah mengatakan demikian. Orang-orang mengatakan, orang Asy'ari mengatakan, Maturidiyah, jangan katakan tangan. Kalau enggak, berarti Anda telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Mana yang kita terima? Mana yang kita dahulukan? Perkataan manusia tentang Allah. Apakah perkataan Allah tentang dirinya sendiri? Qul antum a'lamu amillah. Katakan Muhammad, apakah kalian lebih mengerti daripada Allah SWT? Siapakah yang lebih mengenal tentang dirinya? Allah sendirikah? Atau orang lebih mengenal tentang Allah SWT? Allah. Yang paling paham diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Allah katakan dalam kitabnya yang mulia, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segalanya. Tidak. Rahmat maknanya adalah iradatul ihsan, keinginan untuk berbuat kebaikan. Rahmat bukan maknanya rahmat, keinginan, kehendak. Subhanallah. Semua mereka tafsirkan yang menurut akal mereka tidak dapat dipahami, mereka tafsirkan. Subhanallah. Akhirnya centang perenanglah tafsir Quranul Karim. Seolah-olah mereka yang paling berhak untuk menjadi juru bicara Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mengalahkan Rasulullah, Rasulullah diam ketika membacakan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Allah bersemayam di atas arasnya. Rasulullah diam, para sahabat diam, para tabi'in diam. Datang orang-orang yang jahil belakangan mengatakan, makna istawa adalah istaula. Makna bersemayam adalah menguasai. Apa gunanya Allah menguasai arasy? Untuk apa? Allah menguasai segalanya, bukan hanya arasy. Subhanallah. Karena kalau Allah bersemayam, berarti dia seperti makhluk, berarti membutuhkan tempat dan omong kosong batil lainnya, ikhwan rahimakumullah. Dalam 7 tempat Allah mengatakan dia bersemayam. Ahlu sunnah yang mereka kedepankan adalah perkataan siapa? Allah. وَيُقَدِّمُونَ هَدْيَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَى هَدْيِ كُلِّ أَحَدٍ. Mereka lebih mengedepankan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas petunjuk segala seseorang, atas petunjuk semua manusia. Ini ciri-ciri mereka. Mereka meyakini tidak ada petunjuk yang lebih sempurna daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka meyakini tidak akan mungkin kita dapat beragama kecuali dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diikuti. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai timbangan dalam beragama. Wa li hadza summu ahlul kitab wa sunnah, karena itulah mereka disebut sebagai ahlul kitab dan ahlul sunnah. Berpegang teguh dengan kitab, berpegang teguh dengan sunnah. Wa summu ahlul jamaah, karena itulah mereka disebut ahlul jamaah. Yakni orang-orang yang senantiasa mengikuti jamaah. Jamaah ikhwan rahimakumullah secara bahasa adalah yakni kelompok yang padanya berkumpul manusia. Itu jamaah. Makna jemaah di sini adalah jemaah siapa dalam Islam? Siapa jemaah pertama dalam Islam? Ikhwan, ajibu, jawab. Siapa jemaah pertama? Jemaahnya para sahabat. Jemaahnya Rasulullah para sahabat. Inilah jemaah yang kita harus mengikuti cara beragamanya mereka. Subhanallah. Itu yang kita ikuti. Yang kita dilarang menyelisih jemaah ini. Inilah jemaah ibu, inilah jemaah induk yang semuanya harus berjalan ke sana. Tidak boleh buat jemaah-jemaah baru. Pemahaman yang baru. Ya, cara-cara yang baru, zikir-zikir yang baru, pemahaman keyakinan yang baru enggak. Semuanya mengikuti jemaah ini. Ketika Rasulullah menyebutkan tentang perpecahan umat, satu yang Rasulullah katakan selamat. Siapa mereka? Rasul menjawab, humul jemaah. Yang selamat adalah mereka, jemaah ini. Bukan makna jemaah harus orang banyak. Karena ketika itu mereka paling banyak. Adapun ketika banyak kesesatan, tidaklah yang mengikuti kebanyakan orang yang disebut ahlus sunnah jemaah. Karena belum menjamin banyaknya orang yang berbuat, yang mengamalkan, mereka di atas kebenaran. Ya. Karena banyak kita melihat orang berpaham, yang diperbuat orang banyak itulah yang benar. Ini cara beragamanya orang-orang jahiliyah. Ya. Mereka disebut dengan nama ahlus sunnah jemaah. Al-jemaah artinya berkumpul. Karena mereka senantiasa berkumpul dengan jemaah kaum muslimin. Berpemimpin kaum muslimin. Tidak memberontak, tidak menentang, tidak murtad, meninggalkan jemaah kaum muslimin. Mereka senantiasa mengikuti ijma' kesepakatan kaum muslimin. Ya. Maka dalam Islam, tiga sumber yang disepakati ulama. Quran, sunnah, ijma'nya para sahabat Rasulullah SAW. Tidak ada yang sumber yang lain kecuali diperselisihkan. Adapun tiga perkara ini disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Quran, sunnah, dan ijma'nya para sahabat Rasulullah SAW. Kita wajib mengikuti jemaah mereka. Ya, secara umum, bukan per individu sahabat. Tidak. Per individu mereka tidak wajib kita ikuti dalam segala hal. Tidak. Mereka berbeda-beda dalam beberapa sisi. Dalam beberapa pengamalan. Tapi keseluruhan mereka, kesepakatan mereka, cara beragamanya mereka, itu yang kita ikuti. Ya, jika anda mengikuti Abu Hurairah, anda berwudu sampai ke pangkal lengan. Jika anda Ibnu Umar, mengikuti Ibnu Umar, anda berwudu memasukkan air ke dalam mata. Anda mengikuti Abu Hurairah, anda akan membasuh kaki sampai ke lutut, dan seterusnya. Ya. Bukan ini maknanya, tapi mengikuti mereka secara keseluruhan. Ijma'nya mereka. Adapun ahlul bid'ah, ahlul furqah disebut. Artinya orang yang senang berpecah belah, ahlul furqah. Yang senantiasa memisahkan diri daripada jemaah para sahabat. Jemaah Rasulullah. Mereka ahlul furqah. Ya. Mereka ahlul furqah. Walaupun mereka mengaku salaf. Karena namanya salaf tidak berpecah belah. Mereka mengikuti jemaah pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Yang di atas petunjuk Rasulullah dan para sahabatnya, itu yang mereka ikuti. Lianna al-jama'ata hiya al-ijtima'u wa didduha al-furqah. Karena nama jemaah adalah kesepakatan. Berkumpulnya manusia. Bersepakatnya manusia. Kebalikannya adalah furqah. Berpecah belah, berselisih. Wa in kana lafdhul jama'ati qad sara isman li nafsil qaumil mujtami'in. Walaupun lafaz jamaah telah menjadi nama bagi orang-orang yang berkumpul. Ya, mereka berkumpul, namanya juga disebut jamaah. Tapi yang kita maksudkan di sini adalah jamaah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. Dan ijma adalah prinsip yang ketiga yang dijadikan sebagai landasan dalam ilmu dan dalam agama. bahkan yang menyelisih ijma' dia kafir. Contohnya ijma' kaum muslimin dan para sahabat bahwa salat lima waktu adalah wajib, fardu ain. Barang siapa yang mengatakan enggak wajib salat lima waktu, yang wajib adalah tahajud contohnya, apa hukumnya? Secara umum mereka, hukum orang-orang yang mengatakan seperti ini, perkataan mereka membuat mereka kafir secara umum. Adapun per individu mereka tidak bisa dikafirkan kecuali telah terpenuhi syaratnya, tegaknya hujjah. Boleh jadi mereka punya syubhat, boleh jadi karena kebodohan mereka. Yang menyelisih ijma' sahabat tentang wajibnya perempuan berhijab, kata mereka enggak wajib berhijab, enggak wajib. Ikuti aja pakaian tradisi di mana mereka berada. Kalau anda kata negeri kita ini ya apa namanya, kebaya itulah dia. Jilbab kaum muslimin, muslimat. Ya, enggak wajib yang namanya berjilbab. Jilbab itu mantel Arab. Enggak wajib bermantel Arab. Kita orang Indonesia, kita kebaya. Allahu Akbar. Menyelisih ijma' kaum muslimin. Menyelisih Quran, menyelisih sharihul Quran, ya, yang menentang hukum Allah, menentang poligami contohnya dalam Al-Quran Al-Karim. Saya enggak setuju dengan poligami. Untuk apa dia punya KTP Islam? Buang, campakkan jauh-jauh. Itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang menganggap agama Islam merendahkan kaum wanita, meletakkan mereka dalam sudut-sudut kamar. Ya, membuat mereka di bawah, dizalimi dan seterusnya. Ini orang-orang yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Menentang ijma'nya kaum muslimin, menentang sharihul Quran. Ya, mereka ingin rombak yakni perkara warisan dalam Islam. Kezaliman ketika perempuan diberikan satu, laki-laki dua, sementara perempuan setingkat dengan laki-laki. Ya, ini semuanya adalah menyelisih ijma' dan menyelisih kitab dan sunnah. Ya. Apapun namanya, apapun dia gelarnya. Orang-orang seperti ini, ikhwan rahimakumullah, jika tegak kepada mereka hujjah, mereka kafir, murtad, keluar dari Islam. Jika telah tegak kepada mereka hujjah, mereka pahami hujjah, mereka murtad, kafirun, kharijun aniddin, keluar daripada Islam. Wahum yazinuna bihadhihi al-usul ath-thalathati jami'a ma 'alaihi an-nas. Mereka ahlu sunnah menimbang dengan tiga prinsip ini, Quran, sunnah, ijma', jami'a ma 'alaihi an-nas. Segala sesuatu yang diperbuat manusia, diamalkan manusia, yang diyakini manusia, itulah timbangannya, Quran, sunnah, ijma'. Min aqwalin wa a'malin batinatin aw zahira. Apapun perkataan, apapun amalan yang zahir, yang batin, perkataan batin, hati, perkataan lisan, amalan hati, amalan lisan, semua ditimbang dengan tiga hal ini. Amalan yang anggota tubuh, jawarih, ditimbang dengan tiga perkara ini. Mimma lahu ta'alluqun bid-din. Perkataan, perbuatan yang berkaitan dengan agama, semuanya ditimbang dengan tiga ini, ikhwan rahimakumullah. Inilah yang namanya timbangan. Lihatlah paham-paham jil dan sejenisnya yang meragukan kaum muslimin, mengatakan enggak ada kebenaran yang absolut, semuanya semu, enggak ada yang boleh mengatakan dia paling benar. Enggak tahu kita mana yang benar, yang tahu yang benar hanyalah Allah saja. Samarlah semua agama dengannya. Kata mereka, siapa yang meyakini kamu berkata benar? Jangan-jangan kamu juga salah. Jangan-jangan enggak ada kita yang benar. Subhanallah. Ada timbangan ya, ikhwan. Apalagi paham-paham. Jangan salah-salahkan orang. Semua mereka ingin kebaikan. Semua mereka dapat kebenaran. Semuanya benar, semuanya baik. Dalam perkara-perkara muslisih, pasti ada satu yang benar. Subhanallah. Ini adalah yakni keyakinan yang parah dalam agama, yang menyamarkan agama. Ya. Kalian adalah orang yang ingin menang sendiri. Kalian adalah orang-orang yang selalu mengatakan kalian paling benar. Semuanya ikhwan, kita timbang dengan Quran dan Sunnah. Qul hatu burhanakum min kuntum shadiqin. Katakan Muhammad, bawa bukti kalian jika kalian berkata benar. Yang kalian perbuat mana dasarnya? Mana landasannya? Yang kalian amalkan, yang kalian yakini. Dengan itulah ditimbang. Kalau andai kata enggak ada timbangan, semua orang boleh berkata. Berkata salah seorang tabi'in, Abdul Barak, laulal isnad. Laulal isnad. Kalau andai kata enggak ada jalur hadis, laqala fid dini man syaa. Akan berkata-kata semua orang dalam agama ini. Kalau enggak pakai jalur sanad, semua orang boleh berkata-kata. Ini mau tahun baru. Tahun baru Islam. Ayo, buat acara ini. Mari kita zikir ini. Mari kita sholat ini. Semua orang boleh buat. Mari kita peringati sebagaimana orang-orang buat. Kita harus lebih meriah. Itu orang-orang kafir punya tahun baru mereka meriah. Kita kok diam-diam aja. Buatlah acara ini. Buatlah perbuatan ini. Buatlah ibadah ini. Buat sholat ini. Tidak boleh buat-buat. Itu intinya. Kalau mereka buat, kita buat. Siapa mereka? Sahabat Rasulullah. Kalau mereka tidak buat, jangan buat. Subhanallah. Wal ijma'u alladhi yanzabitu huwa ma kana alayhi as-salafus salih idh ba'dahum kathra al-ikhtilaf wa intasharat al-ummah. Yang terakhir, berkata Syekhul Islam, dan ijma' yang yanzabit, ijma' yang benar, yang sah, yang sesuai padanya seluruh kaidah, semuanya terpenuhi syarat-syaratnya, adalah ijma' para salafus salih, generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh ba'dahum kathra al-ikhtilaf, karena setelah mereka terjadi banyak perselisihan, enggak pernah mereka lagi sepakat. Sekarang contohnya yang namanya ijma' adalah kesepakatan para mujtahid, seluruhnya mereka sepakat, kesepakatan para ulama. Sekarang ulama saja berbeda-beda standarnya menurut pandangan manusia. Subhanallah. Ada orang yang anggap si fulan alim, standar dia, tapi karena fasih bacaannya, hafal banyak Quran, ya, hafal banyak surat, ya, pandai ngaji-ngaji, pandai baca-baca zikir, inilah ustaz kami. Bukan ijma orang-orang seperti ini, ikhwan rahimakumullah, yang mu'tabar. Karena berbedanya standar. Ahlu bid'ah punya orang alim. Menurut mereka inilah orang alim mereka. Ya, alim dalam bid'ah. Padahal di sini adalah orang-orang alim dari kalangan ulama kaum muslimin. Al-ulama ar-rabbaniyun. Semua mereka harus sepakat, tidak ada yang menyelisihinya. Kalau ada yang menyelisihinya satu orang, bukan namanya ijma. Sekarang bagaimana mungkin ijma? Mustahil. Ya, tersebar umat, ulama tersebar centang perenang perkara urusan kaum muslimin. Makanya berkata Imam Ahmad, man idda'a al-ijma' faqad kadzab. Barang siapa yang mengaku ini ada ijma, ini ijma, dia telah berdusta. Karena begitu sulitnya mencari ijma yang benar, kecuali ijma'nya para sahabat, karena mereka masih sedikit, mereka tidak belum tersebar seperti ijma'nya mereka untuk menjadikan Quran satu mushaf. Ijma'nya mereka dengan Umar, dengan Uthman, ketika Uthman membakar semua mushaf dengan bacaan-bacaan selain bacaan Quraisy, semuanya dibakar Uthman. Semua mereka ijma' sepakat. Bahkan Ali yang mengatakan demikian. Ali menyepakati perkara demikian. Orang-orang Syiah mendustakan Uthman, mencela Uthman karena dia membakar mushaf-mushaf. Kata Ali, almar'an minna, dia bakar di hadapan kami, di atas kesepakatan kami. Itu ijma'. Ijma'nya para sahabat. Ijma'nya sahabat membukukan Quran menjadi satu. Itu ijma'nya sahabat. Ijma'nya sahabat memilih Abu Bakar Siddiq. Itu ijma'nya sahabat. Enggak ada yang menyisihinya. Allahu Akbar. Ini ijma' yang menjadi kaidah yang ketiga setelah Quran dan Sunnah, yang harus dijadikan sebagai rujukan. Ikhwani rahimakumullah, ini adalah merupakan bagian-bagian daripada ciri-ciri ahlu sunnah jemaah, yang dengannya akan dapat diketahui siapa yang benar-benar ahlu sunnah, siapa ahlu sunnah tiruan. Ya, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa tubi ilaih, wa sallallahu wa sallam ala muhammadin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? 5 menit. Tafadhol, silakan. Enggak usah antum malu-malu. Angkat tangan aja tanya. Bismillah. Ana mau menanyakan masalah jamaah ini sendiri, Ustaz. Bagaimana cara kita menjelaskan pada beberapa masyarakat yang masih beranggapan bahwa orang salafi itu terlalu berkelompok katanya. Masalahnya mereka itu cuma mau bergaul dengan kalangan-kalangan mereka sendiri. Salafi itu terlalu kaku dalam bermuamalah. Bagaimana cara kita menjelaskan kepada masyarakat itu bahwasanya oh begini loh sebenarnya. Dan itu aja. Terima kasih. Baik, barakallahu fiik. Gimana menjelaskan sama orang bahwasanya salafi itu bukan kelompok? Ya. Gimana menjelaskan kepada umat salafi itu bukanlah kelompok yang dia hanya bergaul dengan kelompoknya saja, yang salam sama kelompoknya saja, yang dia berbuat baik hanya kelompoknya saja, kepada orang lain enggak. Gimana cara menjelaskannya? Dengan sikap antum yang pertama kali. Antum hilangkan sekatan itu dengan masyarakat. Bergaulah dengan mereka. Ya. Berkumpullah dengan mereka, berbicara dengan mereka. Tolonglah mereka, nasihati mereka, ajak mereka. Kalau anda kata memang antum enggak bergaul sama mereka, bergaulnya sama kawan-kawan antum aja yang ngaji-ngaji ini aja, ya benar yang mereka katakan, antum yang salah dalam memahami agama. Ya. Salafi itu kaku, salafi keras. Ya. Boleh jadi mereka katakan itu tidak benar. Boleh jadi ada satu dua individu yang mereka lihat lantas dianggap itulah dia salafi. Keras, kasar, kaku, ngomongnya kayak preman, ya kan? Kejam, enggak mau lihat orang, enggak mau salaman, tegur aja enggak mau, senyum, enggak mau, dia mahal senyumnya, kecuali kepada kawannya saja, ya? Orang melihat satu dua kelompok dua individu ini, lantas mereka mengklaim kami ini orang salaf. Akhirnya masyarakat berkata, oh ini rupanya orang-orang salafi itu betul lah. Coba mereka belajar ini sekarang yang kita pelajari ini. Mereka baca Quran, mereka baca sunnah. Makanya antum belajar agama jangan dari tingkah laku manusia. Dari nas. Ya. Itu yang antum pelajari, tingkah laku manusia. Ya. Tentu terkadang orang kecewa. Subhanallah. Ada pengakuan orang kafir yang masuk Islam. Mualaf dia, ya. Dia pelajari agama Allah, dia tertarik agama Allah SWT. Akhirnya dia masuk Islam, dia dengan keluarganya masuk Islam. Hijrah dia ke salah satu negeri kaum Muslimin. Dilihatnya begitu anehnya kaum Muslimin jauh daripada ajaran-ajaran Islam, begitu jeleknya sikap kaum Muslimin, tingkah laku kaum Muslimin. Apa kata dia? Kalau anda kata aku belajar Islam dari mereka yang dulu, pasti aku tidak akan pernah masuk Islam. Alhamdulillah aku Allah beri petunjuk melalui Islam daripada kitabnya, daripada sunnah nabinya yang mulia. Makanya wallahi jangan sampai antum menjadi penghalang orang menerima kebenaran dengan sikap, perkataan, perbuatan antum. Akhirnya orang terhalang. Apa itu? Itu kelompok itu. Lihat. Orang-orang itu aja. Lihat, enggak mau bergaul. Lihat. Subhanallah. Terkait kepada kita sendiri. Berpulang kepada kita sendiri, ikhwan rahimakumullah. Walaupun terkadang kebanyakan yang mereka katakan tidak benar. Maksudnya keras, jangan mengatakan ini bid'ah. Kalau anda kata memang bid'ah, gimana mau kita bilang? Maksudnya keras, jangan katakan ini syirik, Pak. Diam-diam aja. Kalau itu maksudnya enggak mungkin. Maksud kata mereka keras, jangan kita katakan ini salah. Tentunya tidak benar, ya. Yang jelas semua terpulang kepada kita sendiri. Jika antum amalkan Islam dengan benar, insya Allah akan tersebar dakwah ini kepada seluruh manusia, ya. Insya Allah Taala. Ibnu Mas'ud ketika berbicara di hadapan ribuan orang pada haji berkata ketika itu murid-muridnya, kalaulah suku Dailam mendengar, kalaulah orang-orang Romawi mendengar, orang-orang Turki mendengar, masuk Islam mereka semua. Karena betapa indahnya Islam dia gambarkan. Ini sekarang sebagian orang tersekat masuk agama Allah gara-gara kaum muslimin. Kaum muslimin tukang korupsi. Apalagi tukang minum. Ya, tukang nipu. Subhanallah. Jauh. Kaum muslimin tukang teror, tukang ngebom-ngebom. Hancur akhirnya Islam. Musyawah. Mereka dikotori dengan yakni sebagian sahabat-sahabat mereka, sebagian daripada kaum muslimin yang menampakkan kejelekan-kejelekan yang bukan daripada Islam. Islam hanyalah agama barbar. Subhanallah. Kenapa? Itu terorisme itu semua orang Islam. Lihat tuh yang ngebom-ngebom itu semua. Lihat siapa orangnya? Orang yang pakai peci, berjenggot, celana cingkrang, sholat enggak tinggal, jenggotnya hitam. Ininya Islam. Akhirnya orang pun alergi beragama. Jangan beragama kalilah, nanti kita sesat. Nengok tuh sesat tuh. Orang pun enggak mau belajar. Takut dia sesat. Karena dilihatnya orang-orang yang tersesat memang paham yang sesat, mengamalkan ajaran yang tidak benar. Ya? Dianggap ini semua kafir. Kenapa? Karena enggak memberontak kepada penguasa. Kenapa aku penguasa kafir? Karena enggak berhukum dengan hukum Allah SWT. Akhirnya semua dikafirkan. Kalau mereka kafir berarti boleh tercuri harta mereka. Mereka itu orang kafir. Hartanya adalah ghanimah rampasan perang. Muncullah paham-paham yang ekstrem seperti ini. Mereka merampok toko emas, mereka dan seterusnya. Mereka menculik dan seterusnya. Subhanallah. Allahul musta'an. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.